dosa paling besar. Adapun qaulu hadwal qudrati bil qudrah, hadwa bi makna muhadiyah, mendekat, mendekat sama. Ay muhadiyan wa ya mansubah, kalimat hadwal qudrah bermakna muhadian dalam keadaan dinasabkan alal hal, dinasabkan atas hal ini dari fa'il latatabi'anna, min fa'il latatabi'anna sanan man kana qablakum, ay hala kaunikum muhadina lahum hadwal qudrati bil quddah, sungguh kalian akan mengikuti umat sebelum kalian hadwal qudrati bil quddah, ay hala kaunikum, dalam keadaan keberadaan kalian itu, dalam kondisi keberadaan kalian muhadina, mendekati kepada mereka dalam meniru orang-orang sebelumnya dari umat ini, hadal qudratil qudrah, dengan ukuran kira-kira seukuran bulu panah dengan bulu panah. Di mana kita ketahui wal qudrah ya risyatus sahab, qudrah itu risyatus sahab, bulu panah. Kalau zaman dulu untuk memanah apa? Untuk memanah buruan biasa menggunakan panah-panah yang diberikan bulu, ya orang pedalaman. Itu untuk ngatur supaya bisa tetap seimbang ketika diluncurkan mengenai sasaran. Maka harus rata bulu panahnya. Kuda itu risatu saham, wasaham lahu ris, dan panah memiliki bulu-bulu. Dan labud antakuna mutasawiyatan tamama. Keberadaan bulu-bulu panah itu harus sama, ya, rata dengan ya, secara sempurna ris bulu yang ada pada anak panah tadi. Wailah kalau tidak sama, tidak rata dengan sempurna, sorohom yubihi muhtala, jadilah lemparan panah tersebut akan kurang, bisa melenceng, tidak tepat sasaran. Nah, demikian istilah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Jadi plak mirip, ya, apa yang dilakukan oleh umat ini seperti apa yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu dalam kemaksiatan, dalam kesalahan, ya, yang dilakukan. Seperti apa? Beribadah kepada berhala dengan wasilah membuat masjid di kuburan-kuburan, atau memfungsikan masjid seperti kuburan. Pada umat-umat terdahulu hal itu terjadi dan telah diingkari. Ya, sebelumnya para nabi tidak boleh hal itu. Di tengah-tengah umat ini pun ada yang melakukan seperti mirip. Seperti miripnya tadi, bulu panah dengan bulu panah. Nah, adapun qauluhu hatta law dakhalu juhrata bin la dakhaltumuh. Ya, kalian akan mengikuti jejak langkah mereka, tradisi mereka, orang-orang sebelum kalian dari kalangan Yahudi dan Nasara, sampai apabila mereka masuk ke dalam lubang biawak. La dakhaltumu, sungguh kalian pun akan ada yang masuk ke dalam lubang tersebut. Hadhil jumlatu ta'kidun minhu sallallahu alaihi wasallam. Jumlah ini kita Syekh sebagai ta'kid, penguatan dari beliau sallallahu alaihi wasallam atas mutaba'ah, ya, yakni mengikutinya umat ini jejak langkah dan tradisi orang-orang sebelum mereka. Itu betul lil mutaba'ah ta'kidan, dalam hal mengikutinya betul-betul ada yang menempuh jalan mereka dari umat ini. Sedangkan wajuh radab ini min asgharil wujud juhur. Lubang dob ini termasuk daripada lubang yang sangat kecil. Walau tak perlu juhur asad, kalau sekiranya masuk ke dalam lubang singa atau macan, ya, mimma bi'aula, yang kecil saja akan diikuti, apalagi perkara-perkara yang besar diikuti pula oleh umat ini. Nah, perkara yang dianggap kecil, jelimet-jelimet dari kesalahan kebongkaran yang mereka lakukan itu ada yang mengikuti dari umat ini, apalagi perkara-perkara yang besar. Nah, yang nampak kemaksiatan-kemaksiatan yang besar, maka diikuti, akan ada yang mengikuti dari umat ini. Wallahu musta'an. Waliyatu billah. Jadi walau dakhulu juhur asadin dari awla antadkhulahu. Kalau mereka ada yang masuk ke dalam lubang singa, macan, nah, maka bin babi awla kita akan memasukinya, atau ada yang memasuki dari umat ini. Nabi SAW ala dalika ala sabidil mubalaghah, dan Nabi mengatakan yang demikian itu dengan apa? Nada cara mubalaghah. Dan model mubalaghah bahasanya betul-betul akan terjadi, ya, hal itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana ucapan Nabi, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ikata 'ashra min al-ardi dhulman," siapa saja mengambil, ya, nah, sejengkal tanah, ya, secara zalim dari batas tetangganya. Siapa saja mengambil sejengkal saja dari tanah tetangganya secara zalim, na'am, atau tanah orang lain secara zalim, tawaqahullah bihi yawmal qiyamah min sabi'aradhin, maka Allah akan kalungkan terhadapnya nanti pada hari kiamat dari 7 lapis bumi. Sebagai apa? Ancaman. Sebagai peringatan dari Nabi SAW. Nah, Nabi mengungkapkan dengan sidron. Ya, sedikit saja akan dikalungkan. Apalagi banyak itu. Artinya sedikit saja akan dihukum, apalagi mengambil yang banyak. Ya, mengambil sedikit saja dari milik orang, tanah orang, Allah akan balas, akan Allah hukum dengan sebab perbuatan tersebut. Apalagi mengambil yang banyak. Orang akan lebih marah kalau diambil tanahnya misalnya. Hah? Satu jengkal marah, apalagi 10 meter lebih marah. Allah Subhanahu wa taala yang akan mengalungkannya nanti pada yaumul qiyamah. Ini mimbaril mubalaghah. Ya, bahwa perkara ini itu perkara yang besar. Agar kita sebagai umatnya harus betul-betul menghindar dan menjauh dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu yang dulu pernah dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasara. Dan kalau para sahabat berkata, al-Yahud wa Nasara, apakah Yahudi dan Nasara yang akan diikuti oleh umat ini? Nah, kalimat al-Yahud wa Nasara ya yajuzu biha wajhan, boleh dua wajah untuk bacaannya. Al-awwal nasbul yahud. Naam. Nusiba al-Yahud wa Nasara al-anhum maqulun. Ya. Pertama bacaannya boleh dinasabkan nusiba al-Yahudu al-Yahuda wa Nasara. Nusiba dinasabkan kalimat Yahud dan Nasaranya, maksudnya keberadaan lafaz tersebut sebagai maqul li fi'lin mahdhub, untuk fi'il mahdhub. Apa takdirnya fi'il yang dibuang? Takdirnya atani al-Yahuda wa Nasara. Apakah yang kau maksud itu orang-orang Yahudi dan Nasara yang akan diikuti oleh umat ini? Maka jawabannya aman. Siapa lagi? Ini riwayat atau bacaan pertama. Yang kedua, bisa dibaca Ar-Rabbi Rafa. Al-Yahudi wa Nasara, bisa Al-Yahuda wa Nasara. Kalau Yahudi wa Nasara sebagai makul, untuk fi'il yang dibuang. Kalau Rafa Al-Yahudi wa Nasara, ala annahu khabar li mubtada mahdhub, maksudnya Yahud dan Nasara ini sebagai khabar untuk mubtada yang dibuang. Apa takdirnya? Takdiruhu ahumul Yahudu wa Nasara, apakah mereka itu orang-orang Yahudi dan Nasara yang akan diikuti oleh umat ini? Kalau Yahud dan Nasara, atakni, apakah yang kau maksudkan itu orang-orang Yahudi dan Nasara? Iya. Atau apakah mereka itu orang Yahudi dan Nasara? Jadi mubtada khabar ahum, takdirnya apakah mereka orang Yahudi dan Nasara? Alhamdulillah. Ini bacaan yang kedua dengan rafa ahum Yahudi dan Nasara. Wala kulir, ya takdirin, dan menurut setiap takdiran al jumlah, maka jumlah tersebut adalah jumlah insya'iyah. Jumlah insya'iyah, jumlah khabariyah, alhamdulillah. Dan khabariyah antara benar dan salah, kalau jumlah insya'iyah na'am antara to'at atau tidak, ya, mengiyakan atau tidak. Dan di sini jumlahnya jumlah insya'iyah, ya anum yas'aluna Nabi, karena semuanya mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahaya istibhamiyah, dan jumlah tersebut istibhamiyah buat sebuah pertanyaan buat istibham. Dan sedangkan istibham, ya, dalam kaidah adalah mimbabil insya, termasuk dari babul insya. Baik. Al-Muqabil ya, bita'ah wal ingkar, diiyahi, diiyahkan atau diingkari. Wal Yahud, kalimat Yahud, adba'u Musa. Siapa Yahud? Yang dimaksud dengan Yahudi, Yahudi, Yahud itu asalnya adba'u Musa, pengikut Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Wasumu Yahuda, dan mereka dinamai dengan Yahudi, Yahudan, adalah nisbah, sebuah penisbahan ila Yahuda, penisbahan, penjandaran kalimat itu kepada Yahuda. Siapa dia? Yahudi min ahfadi Ishaq. Ya, Yahudi termasuk dari anak cucu Nabi Ishaq. Awli annahum hadu, kenapa mereka dinamakan Yahud? Karena mereka hadu. Apa hadu itu? hadu ay roja'u ilallah, hadu ilallah, kembali kepada Allah. Ay roja'u ilallah atau ilaihi, dengan apa kembalinya? Bitaubah, kembali kepada Allah dengan bertobat. Min ibadatil ijli, yang sebelumnya mereka ibadah kepada anak sapi. Nah, ibadah kepada anak sapi. Baik, jadi memang kreatif sekali loh ini sebagian dari Bani Israel ini untuk perkara-perkara kebatilan, kemungkaran, kemusyrikan. Nah, dari musyrik manusia. Kemudian berikutnya qalu. Qala faman, kalimat qala faman man huna istifham, isim istifham, isim istifham. Wal muradu bihi, dan yang dimaksud dengannya adalah at-takrir, untuk menetapkan keberadaannya. Untuk menetapkan keberadaannya, takrir. Ai faman a'ni warhal. Maka siapakah yang aku maksud selain dari mereka? Istighfar. Maka siapakah yang aku maksud selain mereka? Au faman hum gharatu, siapakah selain mereka itu? Dan para sahabat radhiyallahu anhum lama haddathahum sallallahu alaihi wasallam di hadal hadis, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mengatakan hadis ini kepada mereka para sahabat, ka'annahu hasala fi nufusihim, seakan-akan terjadi pada diri mereka ba'dul gharabah, perkara yang aneh, sebagian keanehan. Maka pala masaluh, ketika mereka para sahabat bertanya kepada Nabi sesal qara Nabi, Nabi tegas menetapkan sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka yang akan diikuti oleh umat ini dalam kesalahan, kebatilan, kemungkaran, bahkan kekufuran adalah annahum al-yahudu wan nasara, yang diikuti oleh umat ini atau sebagian umat ini adalah orang-orang Yahudi dan Nasara. Maka ya, hendaklah kalian benar-benar berpegang teguh kepada agama ini agar tidak menempuh jalan mereka yang kemudian sesat, yang kemudian dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham? itu diantara faedah ya, secara lafaz-lafaz dari hadis. Mudah-mudahan insyaallah kita bahas pembahasan berikutnya pada jam yang akan datang, yakni min faedah hadis. Naktafi bihadzal qadar. Sallallahu alaihi wasallam.